kiki buah kacinta dedeh anjen baturai jen diri bapak lain tega tanya ah kadiri hidup bapak-bapak pisah jen emak merenggeus kieu takdirna dalah teu bisa dinahana. Duh anak kembang harapan sing sabar dinanyusi kehirupan najan kudu paanggang jauh di bapak nyaak teka halang mega asi teka sili wanci doa bapak tewa kaleh nyarengan iwari ngan ukur carita bapak ye emak kudu papisah iwari ngan ukur tapakna ngahiji jen emak tebisa lana anjen ulah letik hati sok sana jan pajauh yang diri bapak ulah jadi arun sing diri hampura bapak hampura hampura bapak hampura. Kembang harapan sing sabar dinanyusi kehirupan najan kudu paanggang jauh di bapak nyaak teka halang mega asi teka sili wanci doa bapak tewa kaleh nyarengan iwari ngan ukur carita bapak je emak kudu papisah iwari ngan ukur tapakna ngahiji jeung emak teu bisa lana anjen ulah letik hati sok sanajan pajauh jeung diri bapak ulah jadi arung sing diri hampura bapak hampura hampura bapak hampura anjen ulah letik hati sok sanajan panjauh jeung diri bapak ulah jadi arun sing diri hampura bapak hampura hampura.